Di dalam kisah yang lama terdapat kisah yang sedih dari seseorang gadis kehilangan kekasihnya. Kekasih telah pergi menghadap yang kuasa, bukan untuk semata saja, tapi untuk selamanya. Goreskan perasaan hatinya di dalam kehidupan ini, sedih dan duka telah menimpa dalam nasib si gadis manusia yang penuh dengan dosa. Apakah harus terjadi si gadis yang malang? Gadis yang malang.